tersita. Kejamnian dia yang telah merebut kekasihku. badanku terkurung. Terompet pagi kita harus bangun, makan di antri nasinya jagung. Dan ku terima.